Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada bab yang ke-11 dari pembahasan buku ilmu faraid, yaitu bab tentang hisab, perhitungan waris. Diawali pembahasan kita dengan mengenal beberapa istilah di dalam hisab. Naam. Dan mungkin pada awal pengenalan ini sebagian belum begitu paham, tetapi dengan kita nanti mulai mempraktekkannya dalam perhitungan akan bisa lebih difahami insyaallah. Di antara istilah yang telah kita pelajari, yang pertama adalah aslul mas'alah. Kita sudah membahas apa itu aslul mas'alah. Aslul mas'alah itu ya adalah bilangan atau angka terkecil yang apabila dikalikan dengan semua furud muqaddarah dalam kasus tersebut akan menghasilkan angka genap, dan bukan, atau angka yang bukan pecahan. Dan itu adalah siham. Naam. Taib. Dan kita sudah mempelajari apa itu siham, ya. Jadi siham itu adalah bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris dari aslul mas'alah. Naam. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita juga akan mengenal istilah berikutnya yang ketiga, yaitu tashih mas'alah. Tashih mas'alah. Yang dimaksud dengan tashih mas'alah, namanya saja tashih, dari kalimat sahaha yusahihu, membenarkan. Kan demikian ya. Yang dimaksud dengan tashihul mas'alah adalah upaya untuk memperbaharui aslul mas'alah. Jadi aslul mas'alah yang sudah ada, yang sudah ditetapkan, diperbaharui, mencari asal masalah yang baru. Kenapa? Karena didapatkan bahwasanya salah satu siham, ya, atau beberapa siham itu ketika dibagikan kepada ahli waris ternyata terjadi ingkisar, masih terjadi angka pecahan. Sihamnya tidak pecahan, namun kalau dibagi kepada jumlah ahli waris yang mendapatkan bagian itu tidak bisa dibagi dengan tanpa pecahan. Naam. Misalnya sihamnya dua, tetapi ahli waris yang mendapatkan siham dua ini sebanyak tiga, berarti dua harus dibagi berapa? Tiga, kan pecahan. Naam. Maka agar dua ini bisa dibagi, ya dijadikan enam misalnya, enam dibagi tiga, tidak pecahan lagi. Taib, kita baca lagi, baca dulu ikhwan, ya. Apa yang dimaksud dengan tashih masalah? Ya. Tashih masalah adalah upaya memperbaharui aslul masalah. Kapan itu? Ketika salah satu siham dari ahli waris tidak bisa terbagi sempurna dengan jumlah kepala atau adadur ru'us yang berhak atas siham tersebut. Jadi intinya siham itu tidak bisa dibagi sempurna kepada ahli waris yang mendapatkan siham tadi. Dengan tashih akan didapatkan aslul masalah baru yang menghasilkan siham yang bisa dibagikan kepada seluruh ahli waris tanpa ada inkisar, tanpa ada pecahan. Ya. Nah, aslul masalah yang baru setelah ditashih itu disebut dengan masohul masalah. Ini istilah lagi, masohul masalah. Naam, kita akan sebutkan contoh ya di depan ya. Baik, misal ada kasus. Ada kasus seperti ini. Seorang mati meninggalkan tiga orang istri. Nah. Ada tiga orang istri. Kemudian lima anak perempuan, lima banat, kemudian dia punya akhun syaqiq, punya saudara sekandung. Taib. Antum sebagai ikhwan tetapkan berapa bagian masing-masing untuk mereka ini. Seorang mati meninggalkan tiga orang istri, lima anak perempuan, kemudian satu saudara kandung. Naam. Tiga orang istri mendapatkan berapa? Seperdelapan dari warisan. Kenapa? Karena mayit memiliki keturunan. Baik, lima orang anak perempuan, mereka mendapatkan berapa? 2/3 dari harta. Sisanya untuk akhun syaqiq. Sekarang kita akan menetapkan aslul masalah. Aslul adalah angka terkecil yang kalau dikalikan kepada atau dengan akan menghasilkan angka yang genap. Dalam hal ini aslul masalahnya adalah 24. Pokoknya antum pahami dulu. Aslul masalahnya 24 karena 24 ini adalah angka yang terkecil kalau dikalikan dengan 1/8, kalau dikalikan dengan 2/3 akan menghasilkan angka yang genap. Wah, maksudnya genap di sini bukan pecahan. Angka yang utuh, bukan pecahan. 24 kali 1/8 berapa? 8, ya. 8. Naam. Betul? Betul, enggak salah. Salah, ikhwan. Antum jangan bilang dulu betul. 3, ikhwan. Antum jangan mulakot. 3. 24 bagi 8 3. Kemudian 24 kali 2/3 berapa? 16 ya. Betul ya? 16. Ada sisa tidak? Ini kan 16 tambah 3 19. Berarti ada sisa berapa? 5. 6. Paham ikhwan? 24 ini adalah aslul masalah karena ketika dikalikan dengan 1/8 menghasilkan angka yang tidak pecahan yaitu 3. 24 dikalikan 2/3 menghasilkan 16 dan ini bukan angka apa? Pecahan. Sisanya 5. Angka 3, angka 16 ini namanya apa ya, kawan? Siham. ya, bagi masing-masing ahli waris. Nantinya ya, siham ini dibagikan kepada adadur ru'us, jumlah kepala. Jumlah kepalanya istri berapa ini? Ya. Jumlah kepalanya istri berapa? Berapa? Tiga istri, tiga. Kalau satu? Satu. Tiga ini untuk tiga istri. Bisa dibagi enggak? Bisa, selesai, habis. Enggak ada masalah. Sekarang 16, 16 bagi 5, bisa enggak? Enggak ketemu, mesti akan terjadi pecahan. Ya, 16 bagi 5 enggak bisa. Kalau 15 baru masing-masing 3. Ya kan? Ini masih sisa. Nah, kalau 5 bagi 1 ketemu. Nah, ini ketika ada salah satu tidak bisa dibagi untuk adadur ru'us, untuk jumlah kepala yang ada dengan tanpa pecahan, di situ dibutuhkan tashih. Dibutuhkan apa? Tashih al-mas'alah. Masalah ini, asal masalah perlu dirubah agar nanti angka siham ini bisa dibagi untuk 5 orang ini tanpa menghasilkan pecahan. Bagaimana cara mendapatkan, ya, nanti ada caranya sendiri untuk masalah. Baik, dalam hal ini kalau kasusnya seperti ini tinggal dikalikan dengan jumlah kepala yaitu 5. Nah, maka nanti aslul masalahnya menjadi 120. 24 kali 5 ketemunya berapa? 120. Nah, berarti nanti untuk istri juga jatahnya menjadi apa? 15. 5 kali 3 15. 5 kali 16 berapa? 60. Berapa? 50 tambah 30. 80. Ini 25. Baik. Mafhum ya, Pak? Nanti aslul masalahnya yang tadinya 24 berubah menjadi 120. Ini namanya masoh al-masalah. Karena yang di atas dikalikan 5, maka di bawahnya juga semuanya harus dikalikan berapa? 5. Baik. Agak rumit, namun tidak serumit yang dibayangkan. Baik. Mudah ya kawan. Yang penting antum mengenal masalahnya dulu. Ya. Baik, qadarullah ini soalnya dibuat, jadi angkanya terlalu besar. Kembali kepada buku ikhwan agar antum bisa lebih apa namanya ta'amul. Ada istilah tashih masalah. Ya. Apa itu tashih masalah? Yang penting antum tahu istilahnya dulu, contohnya belakangan. Apa itu tashih masalah? Tashih masalah adalah upaya untuk memperbaharui aslul masalah. Dirubah tadi dari 24 menjadi aslul masalah yang lain. Kenapa? Apa alasannya dan kapan itu? Ketika salah satu siham dari ahli waris tidak bisa terbagi sempurna dengan jumlah kepala atau adadur ru'us yang berhak atas siham tersebut. Nah, diperlukan adanya tashih masalah. Dengan tashih akan didapatkan aslul masalah baru yang menghasilkan siham yang bisa dibagikan kepada seluruh ahli waris tanpa ada inkisar atau pecahan. Nah, aslul masalah yang baru setelah ditashih itu disebut dengan masohul masalah. Taib, bisa difahami? Nah, taib. Nanti ada istilah berikutnya yang keempat, juz'us saham. Apa itu juz'us saham? Juz'us saham adalah angka yang ditetapkan sebagai faktor pengali aslul mas'alah yang akan ditashih sehingga menghasilkan masahul mas'alah. Jadi juz'ul mas'alah intinya adalah angka untuk mengalihkan aslul mas'alah yang lama. Dalam hal ini juz'us sahamnya adalah 5 itu. 5 nanti menjadi faktor pengali. Ya. Juz'us saham ditetapkan dengan metode tertentu, ada metodenya, ada caranya, sebagaimana akan dijelaskan. Sekarang bukan saatnya menjelaskan. Tapi intinya antum tahu dulu beberapa istilah ini. Ya, antum jangan pikirkan ini contoh-contoh ini. Intinya ada tashih masalah. Tashih masalah adalah masalah lama dirubah menjadi masalah yang baru. Untuk apa? Biar perhitungannya tidak ada pecahan. Sudah selesai. Untuk mendapatkan masahul masalah, ada juz'us saham, faktor pengali, angka yang digunakan untuk mengalihkan aslul masalah yang lama. Bagaimana mendapatkannya? Ada cara tertentu. Ya. Naam. Yang kelima, adadur ru'us. Apa itu adadur ru'us? Bahasa Arab. Adad artinya jumlah, ru'us artinya kepala. Berapa jumlah kepala? Ya, seperti ini contohnya. Seorang mati meninggalkan 3 orang istri. Berarti adadur ru'us istri berapa? 3. 5 orang banat. Berarti adadur ru'us anak perempuan berapa? 5. Itu adadur ru'us, jumlah kepala. Taib. Kemudian ada istilah yang lain yaitu majmu' siham. Majmu' siham. Majmu' siham dari judulnya faham. Majmu', majmu' ya ini kalkulasi jumlah akhir, jumlah keseluruhan siham. Sihamnya berapa namanya? Nah, dalam hal ini 3 orang istri mendapatkan 3. 5 orang anak perempuan mendapatkan 16. Ya. Taib. Kemudian akhun syakik mendapatkan 5. Majmu' sihamnya, siham-siham itu digabung jadi satu. 3 ditambah 16 ditambah apa? 5. Ketemunya berapa? 24. Nah. Majmu' siham. Apa ini maksud dengan majmu' siham? Majmu' siham adalah kalkulasi semua siham, jumlah semua siham. Ketika siham semua ahli waris dijumlah atau dikalkulasikan, akan ada 3 kemungkinan ya, saat dibandingkan dengan aslul mas'alah. Jadi ada 3 kemungkinan nanti. Kita akan mendapatkan majmu' siham ternyata sama dengan aslul mas'alah. Ini majmu' sihamnya 24, aslul mas'alahnya 24. Ini yang disebut dengan mas'alah adilah. Seimbang berarti, 24 sama dengan 24. Bisa jadi dalam satu kasus waris kita mendapatkan majmu' siham itu lebih besar. Majmu' sihamnya lebih besar daripada aslul mas'alah. Nanti ini disebut dengan mas'alah awl. Ya. Majmu' sihamnya lebih besar daripada aslul mas'alah. Atau sebaliknya, majmu' siham akan lebih kecil daripada aslul mas'alah. Ini nanti kasusnya disebut sebagai mas'alah rad. Ya. Dan pembahasan aul serta rod akan disendirikan dalam bab khusus insyaallah taala. Dalam buku ini ya akan kita masukkan dalam bab yang ke-12. Naam. Taib, insyaallah antum bisa faham ikhwan ya. Intinya antum mengenal istilah ini dulu. Jangan antum bingungkan dengan contoh-contohnya. Ada aslul mas'alah, ada siham, ada tashih masalah, ada masahul masalah, ada juz'us saham, ada adadur ru'us, ada majmu' siham, ya, ada masalah adilah, masalah awl, dan masalah rod. Ini istilah-istilah yang akan antum jumpai dalam apa namanya, dalam hisab. Nah. Sambil berjalan antum akan faham. Ibarat antum mau lewat jalan raya, ya, kalau antum tidak dibekali istilah-istilah jalan raya, yakni rambu-rambu itu, nah, antum akan bingung, ya. Tapi karena antum faham ya, antum akan bisa mengambil manfaat. Ada tulisan S garis miring, berarti tidak boleh stop di situ. Atau P parkir di situ, tempat apa? Parkir. Nah, di situ ada tanda dilarang masuk, berarti dilarang masuk. Nah, dan seterusnya. Rambu-rambu itu perlu antum kenal agar antum apa? Faham. Naam. Baik. Jika antum sudah mengerti tentang istilah-istilah ini, maka kita akan masuk kepada langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hisab. Naam. Apa yang harus kita lakukan? Naam. Bismillah. Kita baca ikhwan bersama ya. Langkah-langkah yang ditempuh dalam hisab untuk bisa melakukan perhitungan waris dengan benar, ada beberapa langkah yang harus ditempuh sebagai berikut. Yang pertama, pastikan siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Adakah penghalang yang menghalangi mereka dari warisan, seperti perbudakan, perbedaan agama, atau pembunuhan, atau tidak ada penghalang-penghalang waris. Nah ini, antum ditanya, Ustaz, akhi, saya punya masalah waris seperti ini, fulan mati, yang masih hidup ini. Nah, sebelum antum menghitung, ya, pastikan dulu, dia ahli waris atau bukan. Apa hubungan yang hidup dengan yang mati? Adakah faktor penghalang atau tidak? Nah, ini penting, ikhwan. Memastikan ahli waris. Jangan langkah ini dilewati sembarang di dalam menjawab masalah. Ya, kalau babnya bab ujian atau tes, tidak masalah. Akibatnya hanya nilainya jelek itu saja, ikhwan. Tapi kalau sudah babnya fatwa, ini terkait dengan hukuk nas, hak manusia. Antum ditanya, antum harus serius. Kalau antum siap menjawab, antum harus serius untuk memahami soal. Ya. Al-afu, ini betul saudara kandung antum? Jangan-jangan saudara sesusuan. Ya. Saudara sesusuan bukan ahli waris, ikhwan. Ya. Ya. Ini anak betul, bukan anak apa namanya pupon ya, zaman sekarang ini ada anak pupon yakni adopsi ya. Nah, saya pernah mendapatkan kasus ada suami istri tidak punya anak, punyanya saudara, ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Karena tidak punya anak, dia ngambil anak di rumah sakit, satu laki-laki satu perempuan dipelihara. Ya, sampai besar. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Antara dua orang anak ini aja tidak ada hubungan apa-apa. Dipelihara. Giliran warisan, ya, dua ini dianggap anak. Kan repot, ikhwan. Padahal yang berhak mendapatkan warisan bukan dua anak ini. Ini anak, tidak tahu nasabnya. Ya, diambil di rumah sakit. Yang seharusnya berhak mendapatkan warisan justru saudara-saudaranya. Saudara kandungnya, saudara anaknya. Baik, ada kasus seperti itu. Nah, intinya yang pertama adalah pastikan siapa saja ahli waris yang betul-betul berhak mendapatkan warisan. Nah, ini langkah pertama. Faham tidak, akhi? Faham ya? Pastikan dulu, ini ahli waris bukan. Baik, langkah yang kedua. Ini masih gampang ya, Wan. Letakkan mereka pada tabel perhitungan berupa kolom-kolom. Ya. Letakkan mereka pada tabel, ya, maksudnya tulis pada tabel. Kemudian tetapkan siapa saja yang termasuk ashabul furud dan siapa yang termasuk asobah. Ini dua langkah sekaligus. Letakkan pada tabel, kemudian antum pastikan ini ashabul furud atau ini asobah. Ya. Taib. Karena nanti akan kita bagikan dulu warisan kepada ashabul furud, asobah belakangan. Ya. Taib. Yang ketiga, apabila ahli waris termasuk ashabul furud, tulis furud mereka pada kolom furud muqaddarah. Nah, kalau dia ashabul furud, tulis berapa bagiannya? Setengahkah? Seperempatkah? Seperdelapankah? Dua per tiga kah? Atau sepertiga? Tulis di kolom furud muqaddarah. Jika ahli waris itu termasuk asobah, tulis bahwasanya dia asobah. Tulis ain ya, sebagai tanda dia asobah. Dia asobah. Apabila ternyata dia terhalangi atau mahjub, beri tanda dia mahjub. Nah, itu langkah berikutnya. Nah, langkah yang keempat, nah, mulai kita hisab, hitung. Tentukan aslul masalah. Tentukan aslul masalah dalam kasus tadi. Nah, ini mulai kita akan menetapkan aslul masalahnya berapa saja. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, biar antum tidak pusing. Ya. Jadi aslul masalah itu ternyata tidak lepas dari 7 angka. Jadi gampang ya, Pak. Kalau tidak 2, ya 3. Kalau tidak 3, ya 4, atau 6, atau 8, atau 12, atau 24. Itu saja. 7 aslul masalah, tidak lepas dari itu. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Itu angka-angka yang akan muncul di aslul masalah itu. Ya. Itu. Jadi angkanya pasti sudah. Kalau tidak 2, ya 3, atau 4, atau 6, atau 8, atau 12, atau 24. Ya. Walhamdulillah, saya rasa cukup sampai di sini dulu, ikhwan, agar tidak begitu berat bagi antum. Jadi kita sudah ada 3 langkah di dalam kita melakukan hisab. Yang pertama, pastikan ahli waris itu siapa. Ya. Ilmu yang antum telah pelajari tentang mawani dan seterusnya, antum terapkan di situ. Ya. Ada penghalang-penghalang atau tidak? Ya. Apa hubungannya dia dengan mayit? Nah. Taib. Kalau dia nenek, ini nenek fasidah atau apa? Tidak fasidah. Ya, kan demikian. Kalau ini katanya kakek, kakek dari pihak apa ini? Ya jangan-jangan kakek dari pihak ibu. Kakek dari pihak ibu bukan ahli waris. Apa yang sudah diketahui dari ilmu ini diterapkan di sini. Langkah yang pertama, pastikan siapa saja ahli waris. Kemudian setelah itu letakkan mereka data-datanya, nama-namanya di satu kolom. Fulan, fulan, fulan, fulan. Statusnya apa? Kemudian setelah itu perhatikan mana yang ashabul furud. Kalau itu ashabul furud, tetapkan bagian-bagian mereka, furudnya. Ini harus teliti. Syarat-syaratnya diingat kembali. Dia mendapatkan setengah karena ini. Dia mendapatkan 2/3 karena ini dan itu. Dia mendapatkan sekian, sebabnya adalah ini. Ya. Itu kalau ashabul furud. Tetapkan furudnya pada kolom furud, muqaddar. Adapun yang bukan ashabul furud, namun dia termasuk dari asobah, ya tulis tanda dia sebagai asobah, ain, ain. Ya. Kalau dia mahjub, langsung ditetapkan mahjub. Ya. Diterapkan ilmu tentang hajib. Ya. Mana yang lebih dekat dengan mayit. Mana yang terhalangi, siapa yang menghalangi. Nah, ini sudah ada 3 langkah yang bisa kita lakukan, dan antum sering melihat ya, bagaimana kita melakukan langkah 1 sampai langkah 3. Adapun langkah yang keempat adalah menentukan aslul masalah. Dan kalau langkah 1 salah, berikutnya akan salah. Langkah 1 benar, langkah 2 benar, langkah 3 salah, langkah 4 akan salah. Jadi langkah ini harus diperhatikan betul-betul. Semuanya harus benar, semuanya harus teliti, ya, sehingga nanti akan ada hasil yang tepat sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Hadza wallahu a'lam. Ya, sampai di sini, antum ulang-ulang lagi, antum baca, insyaallah wadih. Ya. Dan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.